Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati amalina. Man yadihillah falamudillala wa man yudil falahadiyala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah, wa khairul hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umur muhlatatuha, wa kulla muhlatatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalal, wa kulla dhalatin finnar, ma'asyiral ikhwah wal akhawat. Para jamaah masjid Hasanah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas tentang pembahasan tauhid, berbagai topik dan pembahasan yang berkenaan dengan tauhid. Ini adalah jumpa kita yang ketiga ya, atau yang keempat dalam pembahasan kitab tauhid ini. Pasal yang kedua membahas tentang yaitu makna kalimat Rabb, ya, kalimat Ar-Rabb di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan pandangan umat-umat yang keliru, ya, umat-umat yang sesat tentang kalimat Rabb tersebut. Baik, para jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan ini dirinci demi untuk mengetahui secara bahasa apa artinya, kemudian secara syar'i apa makna daripada Rabb tersebut. Karena terdapat pemahaman-pemahaman yang keliru tentang makna Rabb. Ini dipahami oleh sebagian firqah dhalalah, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam memahami kalimat tauhid tersebut. Baik, ini akan dibahas dalam beberapa bagian dalam pembahasan kita seperti ini. Ya. Yang pertama adalah penjelasan tentang penggunaan kalimat Rabb di dalam bahasa Arab itu. Kadang-kadang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala dan kadang-kadang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana penggunaannya jika digunakan untuk Allah, dan bagaimana pula penggunaannya jika digunakan untuk kepada selain Allah. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala dalam kisah Yusuf, ya, itu Allah subhanahu wa ta'ala beriman, oleh irji ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu. Ini sebetulnya perkataan Yusuf kepada salah satu tahanan yang dalam ceritanya dia dibebaskan oleh majikannya. Kemudian Afwan, ini kisah yang pertama adalah yaitu Yusuf sedang ditangkap, lalu raja yang di Mesir ini bermimpi. Dengan mimpi yang diceritakan, dia melihat ada sapi yang kurus memakan sapi yang gemuk dan sebaliknya, ya. Lalu ditanyakanlah makna mimpi tersebut. Setelah pesuruh dari raja itu menemui Nabi Yusuf dan dijelaskan Nabi Yusuf bahwa akan adanya masa pancaklik yang akan menimpa Mesir, maka kata Nabi Yusuf, kalian bertani selama 7 tahun, kemudian disimpan untuk 7 tahun berikutnya yang akan terjadi kekeringan dan pancaklik. Nah, setelah dia dijawab oleh Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf menyuruh kembalinya kepada majikannya. Jadi majikan, kata-kata kalimat Rabb juga digunakan untuk majikan, tetapi kapan digunakan itu? Maka Nabi Yusuf mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu, maksudnya kepada majikanmu. Dan juga kisah Nabi Yusuf juga, di mana sama-sama tahanan, dia melihat salah seorang mereka bermimpi ada burung yang memakan roti di atas kepalanya, yang satu lagi adalah memberikan minum khamar untuk majikannya. Nah, amma ahaduhuma fayasqi rabbahu khamra. Di salah seorang dari mereka bermimpi memberikan minuman khamar untuk majikannya. Ini yang akan kita jelaskan nanti bagaimana penggunaan kalimat Rabb itu. Secara bahasa dimulai Ar-Rabb fil asl, yang di dalam bahasa Arab adalah masdar dari kata-kata Rabba ya Rubbu. Rabba ya Rubbu. Sebenarnya juga dalam doa kama rabbayani saghira. Sebenarnya kedua orang tua Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, ini artinya apa? Mendidik atau juga mendidik, bisa mendidik ya, menciptakan, mengatur, muslih ya. Nah, di dalam bahasa Arab berasal dari kata rabbay rubu. Jadi dalam bahasa Arab ada perbedaan antara ulama Basrah dalam ahli nahwu ya, dalam Kufa, ada yang mengalihkan ke asal kalimat kepada masdar, ada yang memberikan asal kalimat ini kepada fi'il. Nah, bima'na nasya'a syai'ah, artinya dia membentuk sesuatu, min halin ila halin, yaitu dari sisi ke, dari sebuah kondisi ke kondisi lain. Nasya'a syai'ah, dia menciptakan sesuatu dari satu sisi, dari satu kondisi ke kondisi lain. Allah atau ila halin tamam, ya, sampai dalam kondisi yang sempurna. Artinya menciptakan sesuatu dari satu kondisi sampai sempurna, sampai sempurna. Yuqalu rabbahu wa rabbahu wa rabbabahu. Ini penggunaan jadi apa istilahnya itu, pecahan-pecahan dari fi'il tersebut, ya, ada fi'il mazidnya, ya. Nah, ini yang dijelaskan di sini. Rabbahu rabbahu wa rabbabahu, ini penggunaannya. Falad rabbi masdarun musta'arun lil fa'il. Jadi kalimat rabb itu rabbay rubu rabban, kalimat masdar sebetulnya, tapi digunakan musta'aru, kalimat yang dipinjam untuk menyebutkan fa'il, yang perbuat, yang bertindak, yang berlaku, ya, pelaku, fa'il, ya, subjek dalam bahasa kitanya, ya. Nah, dia yang berbuat, nah, untuk pelaku. Walau kalau ar-rab, nah, penggunaan kalimat ar-rab yang pakai alif dan lam dalam bahasa disebutnya alif ma'rifah, ya, itu tidak boleh digunakan kecuali untuk Allah. Ar-rab ada alif lamnya. Tapi kalau kepada selain Allah, diidofakan. Rabbul bait, pemilik rumah. Rabbus sayara, pemilik sayara. Pemilik mobil. Jadi, kalau digunakan kepada selain Allah, diidofakan kepada sesuatu. Tapi kalau tidak diidofakan dan dipakai alif dan lam, itu tidak dimaksud dengan kalimat Arab kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh digunakan kepada selain Allah. Di walau qul ar-rabbu, jadi ada alif lamnya ar-rabbu, dengan secara itlak tidak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-mutakhaffil, yang menjamin bima yuslihul maujudat, yang menjamin ya ketentuan nasib ya kondisi seluruh makhluk yang ada ini. Sebagaimana kalimat firman Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, rabb. Ya. Itu Rabb pemilik sekalian alam. Dan juga firman Allah SWT, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Ya Rabb kalian, Rabb bapak-bapak kalian yang nenek-nenek moyang kalian. Wa laqulu ghairi illa mudafan mahdudan. Tidak digunakan untuk kepada selain Allah kata kalimat itu kecuali dalam bentuk idhofah. Digabung dengan kalimat bantu yang kedua. Nah, itu dan terbatas penggunaan. Seperti dikatakan Rabbud dar, pemilik rumah. Rabbul faras, pemilik kuda, yakni sahibaha, itu artinya adalah pemiliknya. Di antaranya ini hikayah yang tadi kita sebutkan tentang cerita Nabi Yusuf. Udhkurni inna rabbika fa'ansahu syaitan dzikra rabbihi. Ya. Jadi ketika Nabi Yusuf telah menyebutkan takwil mimpi kepada dua tahanan tadi, lalu dia sampaikan, tolong nanti ingatkan saya kepada majikanmu. Nah, udhkur inna rabbik, diidofakan di sini. Ya. Ala qawli fi tafsiril ayah. Salah satu pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut. Dan juga firman Allah SWT masih dalam kisah Yusuf yang tadi kita sebutkan. Qala irji ila rabbik. Kembali kepada Tuhanmu. Maksudnya Tuhanmu. Bukan Tuhan ya. Majikanmu. Ya. Jadi kata-kata Rabb bisa digunakan untuk Allah saja. Jika diidofakan kepada Rabbul Alamin. Ya, Rabbun Nas. Qula a'udhu bi Rabbin Nas. Ya. Qula a'udhu bi Rabbil Falaq. Ya. Nah. Itu tidak boleh digunakan kecuali Allah SWT di, apabila dia memakai alif dan lam ya, ar-rabbu. Nah, cuma boleh digunakan untuk kepada selain Allah dalam bentuk yang terbatas, harus diidofakan, harus ditambah ya, pemilik apa ya, pemilik rumah, rabbud dar, pemilik sayara, rabbus sayara, pemilik unta, rabbul jamal ya. Sebenarnya juga perkataan Abdul Muttalib ketika Abraham menyerang Ka'bah, ya, ketika itu orang-orang bertanya kepada Abdul Muthalib, kenapa engkau tidak kenapa engkau tidak menjaga Ka'bah, sedangkan engkau lebih bertanya tentang ontamu, ya, ditanya oleh pasukan Abraha. Kata Abdul Muthalib, ana rabbul ibil walil bait rabbuha yahmiha. Ya. Aku ini pemilik unta, adapun Ka'bah ada Allah pemiliknya yang akan menjaganya, ya, pemilik yang akan menjaganya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, amma ahaduhuma fayaski rabbahu khamra. Ini juga mimpi yang tadi disebutkan, mimpi salah seorang teman Nabi Yusuf yang dalam tahanan, dia meminta takwil kepada Nabi Yusuf, dan salah seorang dari keduanya mengatakan, aku melihat aku memberi minum majikanku itu minum khamar. Nah, ini penggunaan kalimat Rabb, ya, kepada selain Allah, ya. Fatabayyana bihadza, maka jelaslah dengan ini bahwa kalimat Ar-Rabb tutlak 'ala Allah mu'arrafan mudhafan. Jadi kalau kalimat Ar-Rabb itu, kalimat Ar-Rabb digunakan untuk Allah dalam dua bentuk. Imma mu'arraf, itu pakai alif lam Ar-Rabb, atau mudhafan, atau diidhafakan, yaitu digabungkan kepada langit dan bumi, Rabbus samawatil ard, kepada alamin Rabbul alamin, ya, kepada annas rabbun nas. Nah, itu maksudnya. Itu idhofah contohnya. Fa yuqalu ar-rabb aw rabbul alamin aw rabbun nas, wa la tutlaq kalimatu ar-rabb, dan kalimat ar-rabb yang pakai alif dan lam mu'arraf gitu tidak boleh digunakan kepada selain Allah. Kecuali dia kalau untuk digunakan kepada Allah, kepada selain Allah digunakan idhofah. Ya, idhofah maksudnya ditambah kalimat pembantunya, itu rabbud dar, pemilik rumah. Rabbul manzil, pemilik rumah juga. Dar rabbu manzil itu sama, ya. Bahasa Arab tuh banyak sekali. Manzil, ada dar, ada al-bait, ya. Rabbul ibil, ya, pemilik unta. Wa mana rabbil alamin? Nah, apa maksud kalau rabbul alamin itu maksudnya maknanya apa? Khaliquhum wa malikuhum wa muslihhum wa rabbihim bi ni'amihi. Jadi disebutkan oleh para ulama kata-kata Al-Rabb di dalam bahasa Arab itu mengandung banyak arti. Bisa diarti pencipta, yang memiliki, yang memperbaiki, yang mengurusnya, itu maksudnya muslihuhum, wa murabbihim, yang mengaturnya, ya, bini'amihi bi'irsal rusulihi. Maka maksudnya adalah Rabbul Alamin, pemilik, ya, menciptakan, Allah yang menciptakan segala alam ini, yang memilikinya, yang mengarawatnya, ya, muslihuhum, merawatnya, wa murabbihim, mengatur mereka, ya, dengan nikmat-nikmatnya, ya, dengan nikmat-nikmatnya, dan juga dengan mengutus para rasulnya. Oleh sebab itu, tarbiyatullah lil insan atau lil makhluk ala nu'ain. Rububiyatullah lil makhluk itu ada dua jenis. Ada rububiyah amah untuk semua makhluk, yaitu penciptaan, mengurus urusan mereka, yang memiliki mereka, yang memberikan nikmat kepada mereka. Ada rububiyah khasah, yaitu rububiyah yang Allah berikan yang mengutus rasul, ya, untuk dan orang berimannya orang-orang beriman. Nah, dengan di mana rububiyatullah Allah dengan mengatur makhluk ini dengan mengutus para rasulnya, menolong kita kitab sucinya, kemudian memujazihim ala amalihim, dan membalasi mereka berdasarkan amal perbuatan mereka. Nah, itu makna dari Rabb tadi. Mencakup makna apa? Khaliquhum, yang menciptakan. Malikuhum, yang memiliki. Ada. Kalau sekarang gimana hukumnya, Ustaz? Ada dinisbahkan ahsanul khaliqin, pemilik rumah. Kalau dikatakan kepemilikan manusia terhadap benda-benda yang menjadi haknya dia, itu qasirun mahdudun, terbatas. Ya, pemilikan terbatas, gitu ya. Kepemilikan terbatas, yang hakikat milik adalah Allah. Dia memiliki hanya terbatas, ya, semasa untuk mempergunakan saja. Tapi dia tidak dapat menggunakan harta semena-mena, kan? Tidak boleh dibelanja kepada hal yang haram, seterusnya. Ya, qasirun mahdudun, terbatas dan, ya. Nah, Allah lah yang merawat mereka dengan nikmat-nikmatnya, mendidik mereka dengan nikmat Allah SWT. Dia mengutus para rasul, yang menurunkan kitab. Ini semuanya rububiyatullah Allah SWT. Dan balasi mereka dengan amal-amal mereka. Allah yang mampu balasi amal kita. Allah yang mampu menurunkan ke kitab suci. Allah yang mampu mengirim para rasul. Nah, qala Alamin Nuqaim rahimahullah. Imam Nuqaim menjelaskan. Fa'inna rububiyata, karena sifat rububiyat Allah, taqtadi amral ibad wa nahihum. Ya, sifat kerububian Allah yang mengatur, yang menciptakan, yang didik mereka, ya, yang merawat mereka, ya, khaliquhum wa malikuhum. Nah, itu mengharuskan adanya perintah dan larangan kepada hamba-hambanya. Ya, karena dialah Allah SWT yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki. Maka tentu Allah yang berhak mengatur, melarang, memerintah. Ya, maka oleh sebab itu, di antara bagian makna rububiyah itu kata mereka adalah tak tadi menuntut, ya, adanya perintah terhadap hambanya dan melarang mereka. Wajazaan muhsinihim, dan membalas kebaikan orang yang berbuat baik dengan kebaikannya, dan membalas orang yang berburuk dengan keburukan perbuatannya. Hadi hakikatul rububiyah. Inilah hakikat dari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian setelah itu dijelaskan ini mafhum kalimatul Rabb fi tasawuri al-umam ad-dhalah. Pemahaman kalimatul Rabb dalam pandangan, ya, umat-umat yang sesat. Nah, bila mulai di sini bahwa keimanan tentang adanya yang menciptakan itu sudah ada dalam fitrah sanubari seseorang sebetulnya. Tentang ada yang menciptakan mereka. Ya. Tidak pernah ada orang mengaku dia sebagai pencipta karena dia tahu bahwa dia itu tidak tahu apa-apa tentang keberadaannya muncul di dunia ini. Hanya Allah menciptakan dia, kan gitu. Nah. Khalaqallahu khalqa mafturina 'ala tauhid. Nah, Allah telah menciptakan manusia, makhluk ini, yaitu telah ditanamkan dalam fitrahnya untuk mengesakan Allah. Nilai-nilai tauhid itu ada di fitrah mereka. Tetapi fitrah ini tentu ada yang mempengaruhi. Nah, itu maksudnya. Dan Allah pun telah mengambil sumpah, ya, di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, Allah sebutkan wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhurriyyatihim wa ashhadu 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Nah, ini ayat menjelaskan ketika Allah telah mengambil sumpah di alam arwah kepada semua roh manusia bahwa mereka mengakui Allah sebagai pencipta mereka. Namun tentu manusia dinamakan manusia karena ada sifat nisyan. Nah, untuk mengingatkan mereka tentang berbagai sumpah dan janji itu dan fitrahnya, diutuslah para nabi, diturunkanlah kitab-kitab suci untuk mengembalikan fitrah mereka yang telah dirusak oleh setan atau pengaruh dari lingkungan dan pendidikan orang tuanya. Sebagaimana dalam hadis sebutkan Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yahwidani aw nasirai umat disanihi. Semua, ya, anak yang lahir itu berada di atas fitrah, itu agama Islam bertauhid sebenarnya. Namun yang membuat perubahan dalam fitrahnya itu adalah pendidikan kedua orang tuanya sehingga menjadi beragama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Baik. Di antara dalil menyebutkan bahwa tauhid itu adalah fitrah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala di sini jelaskan bahwa Allah telah menciptakan makhluk ini di atas tauhid, dalam fitrah di atas tauhid, dan mengenal Rabb yang menciptakannya. Ya. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, fa'akim wajhaka lidini hanifa. Maka tundukkanlah wajahmu kepada agama yang suci, agama yang murni atau agama tauhid yang lurus, ya. Fitratul lati fatarannasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Yaitu fitrah Allah yang telah Allah ciptakan manusia di atasnya. Yaitu di atas bertauhid itu. Fa'akim wajhaka lidini hanifa. Maka hadapkanlah atau tundukkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, agama yang lurus, ya, agama tauhid, yaitu fitrah Allah, yaitu fitrah Allah yang telah Allah ciptakan manusia di atasnya. Ya. Kenapa disebut fitrah Allah? Karena Allah yang menciptakan, yang menanamkan fitrah pada manusia nisbah, ya, kepada Allah dalam memberikan fitrah itu kepada manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada penukaran, perubahan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La tabdillah ini maksudnya apa? Ya, tidaklah pantas dilakukan penyelewengan perubahan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebagai dan berada di atas agama tauhid. Wa qala ta'ala, ini yang kita sebutkan di surah Al-A'raf tadi, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhurriyyatihim. Ketika Allah Subhanahu ketika Rabb-mu mengambil dari bani Adam, ya, anak cucu Adam, min dhurriyyatihim, dari punggung mereka, ya, dari sulbi mereka, orang sulbi ini, yaitu ketika Allah dzurriyyatahum wa asyram, yaitu dari Allah telah mengambil, ya, sumpah dari bana, anak cucu Adam dari sewaktu mereka di dalam sulbi bapak-bapak mereka, ya, dzurriyyatahum, dari keturun-turun mereka, wa asyhadu 'ala anfusihim, dan Allah mempersaksikan atas diri mereka, ya, mempersaksikan mereka atas diri mereka sendiri, ya, alastu rabbukum, bukankah aku ini Rabb kalian, kata Allah. Mereka menjawab di alam arwah, qalu bala, iya, syahidina, kami bersaksi. Maka mengikrarkan dengan rububiyah Allah SWT dan menundukkan, ya, wa tawajju ilaihi, dan tunduk kepadanya, semata amrun fitriyun, sebetulnya adalah fitrah, ya, perkara fitrah yang sudah ditancapkan dalam sanubari seseorang. Untuk bertauhid, mengimani Allah SWT itu adalah fitrah. Maka la'allahum yarji'un, kadang-kadang ulama menghasilkan, maka mereka kembali kepada fitrah, ya, kepada tauhid. Jadi mengakui tentang rububiyah Allah SWT dan tunduk kepada Allah SWT semata adalah amrun fitriyun, adalah keputusan atau ketentuan yang sudah dalam fitrah. Wasyirku hadithun tari'un. Jadi syirik itu adalah baru dan datang menimpa. Itu maksudnya. Asalnya bertauhid. Nah, sebetulnya ini sebetulnya ada kantoran terhadap pemahaman orang-orang filsafat barat atau orientalis, semuanya orang-orang filsafat lah, mengatakan bahwa asal penciptaan manusia ini adalah tidak mengenal Tuhan. Maka dalam ilmu mereka mengatakan tidak mengenal Tuhan, katanya. Tidak tahu penciptanya. Lalu mereka mencoba. Jadi menurut mereka, bukan tauhid asalnya manusia ini. Bukan bertauhid asalnya. Jadi ada pembahasan hal syirku sebekut tauhid atau tauhid sebekut hal aslu fi innasi at-tauhid, apakah dasar pencipta manusia itu atas tauhid atau tidak memiliki keyakinan sama sekali. Gitu maksudnya. Maka orang-orang barat, filsafat barat memahami, ya, bahwa tauhid itu muncul secara berangsur-angsur di hidup manusia, katanya. Seperti kemajuan dalam bidang industri. Pertama manusia menyembah ratusan tuhan. Lalu akhirnya menjadi lebih sedikit, lebih sedikit, lebih sedikit, sampai 10, sampai 5, sampai 3, sampai 2, sampai 1. Jadi itu mereka mengatakan bahwa asal daripada manusia ini adalah syirik, kata mereka. Nah, bukan tauhid. Nah, ini bantahan terhadap mereka yang mengatakan hal itu. Al-Quran, Allah yang menciptakan manusia itu sendiri lebih tahu daripada manusia. Lalu mereka menjelaskan juga alasan manusia itu bertauhid. Kenapa? Kata mereka juga. Alasan manusia ingin ada Tuhan, ada agama. Gitu. Ada agama. Kenapa? Bagi mereka itu bukan suatu wahyu agama itu menurut mereka. Tapi adalah proses yang dilakukan oleh manusia. Ada menyebutkan adalah kebutuhan istimai, kebutuhan sosial, kata mereka, yang harusnya ada aturan. Lalu mereka bersepakat membuat aturan, dan itulah agama. Lalu ada pula mereka menyebutkan asal daripada keimanan kepada Tuhan tadi adalah takut kepada tabi'iyah, kepada kondisi alam. Ada petir, ada gempa, ada semacam-macam, ada gunung api, semacam-macam, itu gunung api. Mereka takut dengan itu, akhirnya mencari benda-benda yang bisa melindungi mereka, kata mereka. Itu asal pemahaman Tuhan menurut mereka, gitu. Jadi bukan Allah telah menciptakan manusia di atas keimanan itu bertauhid. Nah, maka oleh sebutnya di sini jelaskan, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa syirik itu adalah datang kemudian, ya, hadisun tahri, bukan asal dalam cipta manusia. Ini juga yang disebutkan oleh sabda Rasulullah SAW tadi yang kita sebutkan, yaitu hadis muttafaqun alaih, hadis Abu Hurairah, ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nah, ini sebetulnya memang kita tidak merinci lebih luas, ya, karena pembahasan ini kan untuk jamaah yang kalau di kampus itu kita membahasnya sampai detail pandangan-pandangan asal dari orang orientalis atau filsafat barat, filsafat dunia filsafat lah, dalam memahami ketuhanan itu mereka seperti yang kita jelaskan tadi, sedikit kita singgung, ya, kita tidak menjelaskan lebih jauh lagi. Karena asalnya ini orang-orang itu mengatakan agama itu ciptaan manusia. Ya, Tuhan itu adalah ciptaan manusia sendiri. Dari pikiran manusia sendiri menciptakan, mengadakan Tuhan menurut mereka, gitu. Tuhan itu diadakan manusia gitu. Nah, itu banyak sekali filsafat-filsafat yang mengingkari tentang yang adanya Tuhan dan berproses manusia, mengkaji proses manusia kenapa bertuhan ya gitu. Tapi bagi kita umat Islam tidak satu hal yang berat dalam memahami hal ini. Karena kita yakin apa yang diturunkan Al-Quran itu yang benar karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW telah menyebutkan kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak yang lahir itu telah dilahirkan di atas fitrah. Fitrah ini maksudnya apa? Tauhid dan Islam. Bagaimana bisa ditafsirkan demikian? Karena digandingkan dengan agama yang sesat, yaitu Yahudi dan Nasrani. Agama yang tidak diakui Allah Subhanahu wa taala, itu Yahudi dan Nasrani. Ya, yang tidak sah. Maka dan Majusi, maka kedua orang tuanya lebih merupakan anak tadi beragama Yahudi atau Nasrani atau beragama Majusi. Nah, ini jadi artinya dijelaskan oleh para ulama, fitrah tadi memang bisa dipengaruhi oleh pendidikan, oleh lingkungan. Nah. Baik. Walau khuliya abdu wa fitratu, kalau seandainya seorang tadi hidup dibiarkan tanpa ada yang mempengaruhi, ya, dan fitrahnya dibiarkan dia lataja ila tauhid, ya, sungguh dia akan gampang menerima tauhid. Dia akan langsung bertauhid, ya, lataja ila tauhid, sungguh dia akan condong memilih tauhid. Wa qabila ma jaa bi rusul, mereka akan langsung menerima apa yang datang dibawa oleh rasul. Maka orang-orang bertauhid itu adalah disebut adalah orang-orang yang kembali ke fitrahnya. Ya. Wa nazal bil kutub, yang diturunkan dalam kitab-kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tauhid yang dibawa oleh para rasul yang turun dalam kitab-kitab suci. Wadalat alaihi ayatul kauniyah, ataupun ditunjukkan oleh dalil-dalil kauni. Dalil kauni ayat-ayat tanda kebesaran Allah yang ada di alam jagat raya ini. Yang kita lihat, yang dapat kita raba dan kita dengar, ya. Banyak sekali bukti-bukti kebesaran Allah tentang adanya pencipta, tentang satunya pencipta, tentang esanya menciptakan, banyak sekali di alam ini. Di antara kemarin sudah tersebut sebagian ayat, ya. Laukana fima alihatun lafasa datang. Kalau seandainya ada Tuhan yang banyak di alam jagat raya, sungguh hancurlah makhluk ini. Enggak akan bisa langsung lama. Gitu kan? Nah, kemudian walakin tarbiyatul an munharifah. Tetapi pendidikan yang salah, munharifah, walbi'atul mulhidah, atau lingkungan yang ateis, ya, membuat orang huma allatani tughayyirani itijahal maulud. Itulah membuat merubah, ya, pandangan anak yang dilahirkan tadi. Keyakinannya dirubah oleh pengaruh lingkungan dan juga oleh pendidikan kedua orang tuanya. Wa min thamma yuqallidul aulad aba'ahum fi dalala wal inhirah. Dari situlah, ya, para anak-anak taklid, orang-orang taklid kepada nenek moyang mereka dalam kesesatan dan penyimpangan tadi. Maka kalau kita lihat hujahnya orang-orang yang diajak kepada ikuti agama ini, selalu menghujah dengan apa? Ya, berhujah dengan ikuti warisan nenek moyang mereka, dengan budaya nenek moyang mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alai aba'ana aw law kana abuhum la ya'lamu syai'an wa la yahtadu. La yaqiluna syai'an wa la yahtadu. Ya. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah turunkan Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Jika dikatakan mereka, ikutilah apa yang telah turunkan Allah Subhanahu wa taala. Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'ali aba'ana. Kami hanya ikuti apa yang telah kami warisi dari nenek moyang kami. Ya. Dalam ayat lain, manu ala atin muqtadun. Kami mengikuti asar-asar mereka saja, budaya-budaya mereka saja. Kami contoh. Nah, oleh itu kalau kita lihat kisah daripada penentang para rasul, selalu akan dikatakan nanti, ya, apakah kalian akan meninggal budaya nenek moyang? Lihat dalam Al-Quran cerita-cerita para ambiya yang tentang oleh kaumnya. Selalu akan dibanggakan oleh mereka budaya-budaya mereka. Maka itu ketika Abu Talib didakwai oleh Rasulullah SAW, di situ ada Hisham dan juga Abu Jahal, ketika Rasulullah SAW menyebutkan qulu la ilaha dan bukan Abu Jahal nih. Abu Jahal tuh Amr bin Hisham, ketika Rasulullah SAW mengusahakan pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid sebelum meninggal, ya, apa katanya kepada Abu Talib, ataraku amilati Abdul Muthalib, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muthalib, katanya. Jadi maksudnya nenek moyangnya. Oleh sebab itu, perkara orang sekarang selalu mempertentangkan antara Islam dengan budaya, itu adalah hujahnya para penentang Rasul, hujahnya para kaum musyrikin sejak dahulu. Mereka akan selalu nanti mempertentangkan ajar Rasul SAW dengan budaya-budaya mereka. Karena apa? Karena mereka ajaklah orang-orang awam itu fanatik kepada budaya, supaya mau melawan kebenaran dibawa oleh para Rasul ini. Karena akan dibangkitkan fanatismenya kepada budayanya. Ya, jangan mau tinggalkan budaya ini, sudah kita wariskan ratusan tahun. Nah, itu hujahnya. Ya, beginilah sudah kita dapati nenek moyang kita. Walaupun sudah jelaskan ini dalil di Al-Quran dan Sunnah, mereka akan enggan untuk meninggalkan hal itu. Baik. Wa yaqulu Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, yang ketiga adalah hadis qudsi ini, dalil lain menunjukkan bahwa seseorang itu berada diciptakan atas fitrah yang murni, ya, bertauhid. Khalaqtu ibadi hunafa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, beragama hanif, lurus, tauhid. Fastaratuhum syayatin, lalu setan menyesatkan mereka, ya, melencengkan mereka. Aisarrafathum ila ibadatil asnam, yang memalingkan mereka untuk beribadah kepada berhala-berhala. Wattikhadhiha arbaban, menjadikan sebagai sesembahan dari selain Allah. Waqa'u fi dhalali wadh-dhaya'i, sehingga mereka terjerumus ke dalam kesesatan dan dhaya' itu ya dalam kehancuran lah ya. Wa tafarruqi wal ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan. Kulun yattakhidhu lahu rabban ya'buduhu ghairu rabbil akhar, masing-masing mereka memiliki Tuhan tersendiri selain dari Tuhan yang lain. Orang lain. Jadi masing-masing punya Tuhan sendiri, itu maksudnya. Masing-masing mengambil Tuhan yang disembahnya berbeda dengan Tuhan yang lain. Nah, orang lain gitu. Li'annahum lamma taraku rabbal haq, karena mereka telah meninggalkan Rabb yang benar, Allah Subhanahu wa taala. Ubtulu bitikhadil arbabil batilah, mereka mendapatkan cobaan, ujian, mereka menjadi ya, makhluk mempertuhankan ya Tuhan-Tuhan yang batil. Kama qala ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Fadhalikumullah rabbukumul haq, itulah Allah Rabb kalian yang benar. Famada ba'dal haqqi ilad dalal, tidak ada setelah kebenaran itu kecuali sesat. Tidak ada di balik kebenaran itu kecuali kesesatan. Maka Tuhan kalian yang benar itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhalikumullah rabbukumul haq, itulah Tuhan Allah itu adalah Tuhan kalian yang benar. Ya. Pemada badal hak, dan selain itu, ya, selain Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan-Tuhan yang batil, yang sesat. Wadzalilai salawhadun wala nihaya. Kalau kesesatan tidak ada batasnya, tidak hingganya. Jadi al-haq wahid, la ta'addad, kebenaran hanya satu. Ya, di mana jelaskan para ulama. Adapun kebatilan banyak. Maka oleh sebab itu diibaratkan jalan-jalan batil. Wala tattabi'us subula. Walat tetapi usubulah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Fatafar kubukan sabili. Dari itu, ya. Kul hadi sabili. Kul hadi sabili. Juga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana hadha sirati mustaqiman, fattabi'uhu, walat tetapi usubulah, fatafar kubukan sabili. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus. Jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya, itu akan memencarkan kalian. Ini banyak. Subula jalan-jalan, maksudnya ya, jalan-jalan yang lain. Ya, karena banyak disebutkan dengan bentuk plural jamak, banyak ya. Baik. Kemudian ya, wa huwa lazimu likulli man arada an rabbih al-haq, itu adalah konsekuensi setiap orang yang berpaling dari Rabb yang benar. Konsekuensi yang akan diterima oleh setiap orang yang berpaling dari Rabb yang benar, maka dia akan terpecah. Maka kita lihat orang musyrik itu ya. Kadang-kadang takut kepada batu, nyembah batu. Kadang takut pada pohon, nyembah pohon. Takut pada gunung, ngantarin sesajen ke gunung, kepala sapi. Nah, besoknya lagi ke, apa lagi? Ke lurah. Besoknya lagi, apa lagi? ke lembah, biasanya apa lagi ke danau, biasanya apa lagi ke laut. Nah, gitulah hidupnya. Jadi banyak Tuhan yang harus diperhatikan dia, gitu maksudnya. Karena dia lari dari Tuhan yang hak, dari Rab yang hak, akhirnya mereka menjadi apa? Penyembah banyak Tuhan. Nah, akhirnya mereka hidupnya berantakan. Nah. Kalau Allah Ta'ala ini yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan yang ya yang banyak itu lebih baik atau Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik atau Allah yang Maha Esa yang Maha Perkasa? Yang maksud Allah, saya sembahin kalian yang banyak itu. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, ketika Rasulullah SAW mengajak orang musyrikin untuk menyembah Allah saja, mereka jawab, semuanya Allah katakan, kabarkan dalam firman-Nya, aja'al al-alihata ilahan wahidan, inna hadha la sya'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan kita yang banyak satu saja? Ini satu hal yang sangat aneh kata mereka. Mereka anggap aneh itu ajaran tauhid, ya. Sampai hari ini juga ada orang menganggap aneh ajaran tauhid itu, ya. Itu bukan satu hal yang baru. Orang musyrikin pun dulu menganggap aneh pelajaran tauhid, mengajarkan tauhid, berdoa kepada tauhid. Apakah Tuhan yang banyak berpecah-pecah itu, yang banyak itu kata Allah SWT lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi, apa yang kalian sembah dari selain Allah itu, illa asma'un, kecuali itu nama-nama, sama itu muha yang kalian buat sendiri nama itu untuk benda-benda yang kalian sembah itu. Antum wa abakum, kalian dan nenek-nenek moyang kalian. Ma anzallahu biha min sultan, itu semua tidak ada satu pun keterangan yang kalian dapat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu makanya mereka memprediksi setiap yang mereka takut sebagai Tuhan jadinya, kan? Itulah. Karena mereka apa? Tidak memiliki dalil, ya, tidak ada keterangan-keterangan yang mereka ikut dalam ibadah mereka itu. Maka akhirnya mereka membencar kemana-mana dalam beribadah, ya kan? Wasyirku fi rububiyyah bi'tibar itsbati khaliqaini mutamatsilaini fi sifati wa af'ali mumtani'un. Nah, syirik dalam rububiyah itu yaitu meyakini ada dua pencipta yang sama, semi spesifik sama dalam sifat dan perbuatan, ini sangat tidak akan mungkin. Tidak ada orang meyakini kesyirikan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah itu, Tuhannya itu sama kekuatannya, kehebatannya, ya, sifatnya dan perbuatan. Tidak. Makanya kalau ada yang meyakini seperti orang menyembah dua Tuhan, ada Tuhan baik atau Tuhan buruk, ya kan? Dan juga ketika orang-orang musyrikin, ya, ditanya seorang sahabat Rasulullah SAW ketika telah masuk Islam, betapa tuannya, berapa tuannya yang kau sembah? Sebutnya 7. Lalu, satu di langit, yaitu 6 di bumi katanya. Mana yang apabila engkau sedang sangat butuh untuk dijawab permintaanmu, mana yang kamu tuju? Alladhi fis sama, yang di langit katanya. Nah, jadi mereka tetap meyakini keunggulan Allah. Makanya kalau orang musyrikin, ketika mereka sudah dalam kondisi sulit, bencana, bahaya, mereka tidak minta ke berhala-berhala yang biasa mereka tawasul, minta syafaat ke berhala-berhala itu. Tidak. Tidak lagi. Tidak wali yang mereka seru, tidak nabi yang mereka minta. Langsung kepada Allah. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِنَ الْهُدِينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka berada di tengah lautan di atas bahtera mereka kapal, datang ombak besar, angin kencang, topan, badai, takut mereka tenggelam. Mereka itu hanya mengikhlaskan ibadahnya, doanya semata-mata agama itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, kembali lagi berbuat syirik. Nah, inilah fatalnya bentuk kesyirikan. Jadi mereka tidak ada orang yang meyakini ya Tuhan selain Allah itu meyakini Tuhannya itu kedua-duanya sama. Ya, seperti umat Nasrani meyakini tiga Tuhan juga tidak meyakini sama kekuatannya. Ya, mereka berikan tugas masing-masing setiap Tuhan itu. Nah. Orang Majusi menyembah api, demikian pula. Atau orang-orang yang memiliki Tuhan ya, gelap dan Tuhan terang. Sebenarnya keyakinan sebagian agama itu kan. Nah, itu mereka tidak meyakini Tuhan yang baik, mereka tetap Tuhan yang bawa keterangan, yang terang. Nah, jadi tidak ada orang meyakini syirik seperti rububiyah yang meyakini Tuhan yang dia gandakan itu sama persis dalam sifat dan perbuatannya, itu tidak ada, tidak mungkin. Wa inna madadun. Nah, tetapi sebagian orang musyrikin berpendapat zahaba ba'du musyrikin ila anna ma'budahum tamliku ba'dasub. Tapi orang-orang berbuat syirik kepada Sang Allah itu meyakini pada tuhan-tuhan yang mereka sembah itu memiliki sebagian tasarrufat, ba'da tasarrufat, mampu melakukan sesuatu untuk mereka di alam ini. Nah, waqad talaba bihim syaitan, sehingga setan yang membuat mempermainkan mereka dalam menyembah beribadah kepada sesembahan selain Allah tersebut. Ya. Wa talaba biqaumin ala qadri uqulihim, setan itu mempermainkan manusia atau kaum sesuai kemampuan kecerdasan mereka. Wa ta'ifatun, di antara sebagian manusia ada yang diajak oleh setan untuk ya ila ibadatiha min jihati ta'dhimil maut, menyembah selain Allah itu dari sisi mengagungkan orang yang telah mati. Jadi setan itu memberikan sensasi ataupun apa namanya imajinasi, sensasi berbagai sesuai dengan kadar ukul orang masing-masing tadi, budaya masing-masingnya. Nah, sebagian diajak oleh setan itu untuk menyembah selain Allah itu dari sisi mengagungkan orang-orang yang telah mati. Lalu mereka membuat patung-patung itu sebagai jelmaan, sebagai gambaran orang yang telah mati itu. Ala suwarihim. Dibuatlah patung-patung. Sebenarnya kaum Nabi Nuh umpamanya kan. Jadi mereka kalau asal dari kesyirikan itu dari patung-patung dan foto-foto. Sebenarnya awal kejadian dari Nabi Nuh, awal kesyirikan muka bumi ini. Oleh sebab itu datang dalil-dalil yang mengharamkan patung dan foto-foto. Karena itu merupakan salah satu jalan yang bisa menjatuhkan manusia kepada kesyirikan. Nah, di masa kaum Nabi Nuh demikian. Mereka melakukan kesyirikan. Awalnya itu bukan langsung mereka sembah. Cuman setan ini kan punya langkah-langkah. Ya. Wala tatabu khutuwati syaitan. Langkah demi langkah. Tidak langsung. Ya. Pelan-pelan. Nah. Di pertamanya adalah demi untuk mengingat jasa-jasa orang soleh yang ada di masa mereka itu. Suka berderma, tinggi ilmunya, ibadahnya rajin, orangnya soleh, akhlaknya baik, gitu kan. Tiba-tiba orang-orang soleh itu meninggal dalam waktu yang berdekatan. Lalu mereka merasa kehilangan orang-orang soleh tersebut. Untuk mengenang kebaikan-kebaikan mereka, dibuatlah patung atau foto mereka itu. Itu asalnya gitu. Dan itu sama dengan dalil-dalil sebagai orang saat ini. Memanjang dari foto-foto kiainya atau walinya selama macam. Ya. Tapi sekarang sebagian dalam menjadikan sebagai jimat. Dipajang foto kiai di rumahnya. Atau foto ustad di kantornya. Ya, mengingat supaya tidak masuk jin katanya. Atau bisa menjadi menolak bala. Atau membawa berkah semacam. Nah ini bentuk-bentuk kesyirikan yang persis. Ya, dilakukan oleh kaum-kaum musyrikin. Baik. Kemudian mereka mau gambarlah patung ya atas bentuk orang-orang yang mereka agungkan tadi. Seperti kaum Nabi Nuh. Dan ada lagi sebagian menjadikan berhala-berhala itu dalam bentuk bintang-bintang. Nah, karena mereka menyembah bintang, kan manusia ada menyembah orang-orang solehnya, dibuatlah patung seperti manusia. Ada menyembah bintang-bintang, dibuatlah patung seperti gambaran bintang yang dikhayalkan oleh setan kepada mereka, begitu kan. Al-tizamu annaha tu'athir fil alam, yang mereka menganggap bintang itu mempengaruhi berbagai kondisi yang terjadi di alam ini, kesuburan, turunnya hujan, ya kepanas, turunnya musim panas segala macam, musim buah tanam segala macam. Mereka ini ada bintang-bintang yang mengatur alam ini gitu, yang membuat berefek kepada rezeki dan kehidupan mereka gitu. Faja'alulah buyutan wasadan. Lalu mereka buat patung bintang, dibuat pula tempatnya. Ya, dibuat aulanya, tempat ibadahnya, ada juga punya juru kuncinya. Nah, demikian pula kalau mereka buat patung-patung atau kuburan yang mereka agungkan, demikian pula. Dibuatlah pula semacam tempat yang besar, tempat yang indah, lalu ada juru kuncinya. Nah, gitu. Nih, kemudian, waqtalafu fi ibadatihim lihadil kawakib. Mereka pun berbeda-beda dalam bentuk pengibadahan mereka kepada beribadahnya mereka kepada bintang-bintang tersebut. Pamin human abrasyam. Jadi, benda-benda langitnya yang mereka sembah itu pun berbeda. Ada yang menyembah matahari, ada pula yang menyembah bintang, ada menyembah bulan. Kewakib. Ini benda-benda langit, ya. Dan di antara mereka ada menyembah, ya, selain dari matahari dan bulan, gitu. Hatta banau laha haikal. Lalu mereka membangun apa? Membangun haikal itu, tempat ibadahnya. Ya. Tempat ibadahnya itu, tempat bersemedinya gitu ya. Jadi bangunlah satu tempat untuk mereka beribadah kepada sesuatu yang mereka sembah selain Allah itu. Ya. Kuilnya. Berubah buat kuil-kuil. Ya. Kadang-kadang dibuat di atas bukit yang tinggi. Kadang-kadang dibuat kuilnya di gua, segala macam. Kan gitu. Likuliko kiminha haikalun yakhusu. Mereka memiliki kuil setiap benda-benda langit yang mereka agungkan tadi. Dibuatlah kuilnya. Pemimpa ya'budun nar. Di antara mereka juga ada menyembah api. Dibuat pula rumahnya. Dibuat pula kuilnya. Wahum majus. Di antaranya seperti aromat majusi. Wa minhum ya'budul baqar. Di antara mereka juga ada yang menyembah sapi sampai hari ini. Salah satu agama dan satu negara yang termasyhur ya. Di sapi itu keliaran negara tersebut itu. Ya, bahkan dicium, dikasih bagaimana diagungkan gitu kan. Nah, sebagian di daerah kita juga ada ya mereka yang mengagungkan sapi ya sebagai sapi keramat. Ya, berebutan atas kotorannya dan dikeluarkan pada waktu-waktu bulan Muharram tertentu kan gitu. Nah, kembali di antara mereka menyebutkan di antara mereka ada menyembah sapi seperti di India. Di antara mereka ada menyembah malaikat juga. Dibuat pula kuilnya oleh mereka. Ya, dibuat pula lah semacam lukisan. Ya, mereka khayalkan apa bentuk malaikat gitu kan. Dan orang musyrikin itu ada mengatakan malaikat itu berbentuk perempuan, anak banatullah, anak perempuan Allah. Mereka buatlah hiasan seperti perempuan, ya. Wa mimma ya'budul asyjar, di antara mereka ada juga yang menyembah batu. Menyembah pohon-pohon, ya. Wal ahjar dan batu-batu, ya. Buat juga kuilnya seperti Lat wal Uzza umpamanya, ya. Wa mimma ya'budul kubur awal adriha. Sebab mereka ada menyembah kuburan. Adriha itu adalah bangunan-bangunan, ya, Adriha itu adalah, ya, bangunan-bangunan lah yang ada di atas kuburan, itu ya. Wakuluh hal dah bisa bi anak ulai tasawwur fi hadil asya. Hal ini semuanya disebabkan karena mereka menggambarkan, terkhayal oleh mereka dalam sesuatu ini yang mereka pertuhankan tadi, sesuatu dari kekhususan rububiyah. Adanya salah satu memiliki sifat-sifat rububiyah. Ima dapat mendengar dan mengantarkan permohonan mereka kepada Allah. Jadi kalau orang musyrikin dahulu, mereka datang ke kuburan wali, kepada orang soleh, atau kepada nabi, ya, atau malaikat yang mereka jadikan sebagai sembahan, itu sebagai rencana mereka adalah, ini makhluk-makhluk ini dapat mendengar seruan mereka, dan mereka adalah sebagai perantara yang akan menyampaikan permohonan mereka kepada Allah. Nah, ini yang akan disebutkan dalil nanti. Ma na'buduhum illal yukaribuna Allah zulfa. Wa ittakhadhu min dunil awliya. Ya, mana buduhum illa yukarbuna illallah zulf. Mereka menyambil sesembahan dari sana Allah, lalu mereka katakan, kami tidak menyembah mereka, kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah sesuatu dari sana Allah, mereka berkatakan, sesuatu yang tidak mudarat, tidak perlu manfaat untuk mereka. Alasannya mereka, haulai syafa'una Allah, mereka itu adalah yang akan memberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka meminta syafaat kepada makhluk-makhluk yang telah mati itu, ya, orang-orang yang mereka agungkan daripada orang soleh kah atau para nabi, para wali dan seterusnya. Baik. Jadi ada mereka memberikan sesuatu keyakinan kepada makhluk-makhluk yang disembah selain Allah itu ada sifat sebagian dari sifat rububiyah. Tapi tidak ada satu pun mereka meyakini bahwa yang menciptakan mereka, yang menciptakan alam semesta adalah makhluk yang mereka persekutukan itu tidak ada. Maka oleh itu seorang orang miskin semua kalau ditanya wala insa'al ta man khalaqakum laqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa ciptakan kalian, mereka jawab Allah. Wala insa'al ta man khalaqas samawati wal ard laqulun Allah. Jika engkau tanya kepada mereka siapa yang ciptakan kalian, apa yang menciptakan langit dan bumi, wala insa'al ta man khalaqas samawati wal ard menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah laqulun Allah. Tapi ada juga orang yang ateis seperti kaum Dahriyah, yaitu mayuhlikuna ila dahr. namutu wa nahya wa ma yukin nalkai, hidup dan mati, kita mati dan hidup hanya kerana waktu saja ini. Masa saja yang membuat kita binasa. Ya. Seperti juga kaum yang mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun atau Namrud, ya kan? Nah, itu sebetulnya dia tidak mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Hanya mengaku sebagai Tuhan pengikutnya dia saja. Baik. فَمِمَّا يَرْغَيْ يَزْعُمُ أَنْ هَذِ الْأَسْنَمْ تُمَثِّلْ أَشْيَا غَائِبَةً. Nah, kadang-kadang mereka meyakini patung-patung yang mereka buat itu jelmaan dari hal-hal benda gaib yang mereka sembah. Ada jin kah gitu ya. Di antara mereka ada yang menganggap benda-benda berhala-berhala yang mereka sembah ini adalah hanya simbol saja sesuatu yang gaib, bagi sesuatu yang gaib gitu. Simbol bagi sesuatu yang gaib. Maka kalau kita lihat ketika mereka menyembah Isa, antum lihat sama enggak foto model Isa? Enggak. Kalau antum lihat foto Isa di bagian orang-orang Afrika sana agak kehitam-hitaman karena dia khayalnya mirip orang-orang Afrika kan gitu. Kalau Eropa membuat fotonya Isa itu ya akan lebih agak putih bagaimana gitu, kepirang-pirang rambutnya kan dikhayalkan oleh mereka seperti orang-orang Eropa. Dan seterusnya begitu mereka. Jadi mereka berhala-berhala yang bersembah-sembah itu adalah menggambarkan, menjelmakan sesuatu yang gaib dalam pikiran mereka tadi itu. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wadul asnam innama kana fil asl. Ya, penyembahan terhadap berhala-berhala itu pada dasarnya awalnya adalah ala syakli ma'bud gaib. Itu sebagai gambaran, jelmaan untuk sesuatu yang mereka sembah yang gaib. Yang gaib mereka sembah. Sesuatu yang gaib yang mereka sembah. Jadi ingin tetap nampak gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat juga mereka tidak beriman kepada yang gaib sebenarnya. Sehingga mereka perlu menjelmahkan Tuhan yang gaib itu mereka yang mereka sembah itu. Nah, jadi pada dasarnya adalah ala syakri ma'bud gaib. Sebetulnya itu adalah imajinasi sesembahan yang gaib yang mereka buat dalam bentuk nyata. Waja'alu asanam ala syaklihi. Lalu mereka buatlah berhala itu dalam bentuk yang gaib. Yang dalam gambar imajinasi wahyati dalam bentuk dan rupanya. Wasuratihi dan ya bentuk dan rupanya dan surati juga gambaran yang ada di pikiran mereka. Liyakuna naiban manabahu, untuk sebagai ganti daripada yang gaib tadi dihadirkan gitu ya. Wa qaiman maqamahu, sebagai tempat untuk penggantinya ya. Qaiman maqamahu, sebagai untuk menempatkan di tempat yang gaib tadi. Mereka gambarkan berhala itu sebagai sesuatu yang mereka sembah dalam bentuk gaib tadi, dibuktikan dalam bentuk berhala digambarkan gitu. Wa illa famimanil ma'lum anna aqilan. Padahal sebetulnya semua orang tahu bahwa orang berakal la yanhatu khashabatan, tidak mungkin dia memahat kayu yang dipahat atau batu yang dipahat dengan tangannya kemudian dia meyakini bahwa itu tuhannya, itu sembahannya. Tidak mungkin itu. Kalau orang berakal, masa tuhannya dibuat sendiri? Tidak mungkin. Tapi dasar mereka membuat itu adalah khayalan untuk sesuatu yang gaib, yang tidak ada dalam pikiran mereka yang mereka sembah. Itu maksudnya. Itu dasarnya penyembahan berhala. Bukan betul-betul mereka yakin berhala ini adalah Tuhan mereka. Tapi jelmaan bagi sesuatu yang gaib yang mereka yakini. Begitu. Ya, kekuatan yang ada pada bintang, pada matahari, pada bulan, ya, atau pada orang soleh, dan seterusnya. Ya. Benda-benda langit mereka pertuhankan, atau makhluk, dan seterusnya. Nah, karena orang yang berakal sebetulnya sudah tahu semua tidak tuh bahwa sesuatu yang dipahat dengan tangannya sendiri, batu ataupun kayu, tidak mungkin itu dianggap sebagai Tuhannya atau sesembahannya. Tapi apa yang dianggap Tuhannya sebetulnya itu hanya sebagai jelmaan sesuatu benda gaib yang dia sembahnya untuk dijelmakan dalam bentuk nyata oleh pikirannya. An-na'akil la yanhatu khasyabatan, orang berakal tidak akan mungkin dia memahat kayu atau batu dengan tangannya sendiri, kemudian diyakini oleh dia bahwa itu Tuhannya dan sembahnya. Karena itu hanya sebagai maksudnya di alam membuat itu sebagai jelmaan bagi Tuhannya yang di alam gaib dan dalam pikirannya. Wazmu abad al-kubur, orang-orang yang menyembah kuburan menyangka, ya wazmu baik yang dahulu maupun sekarang, di zaman klasik maupun zaman modern ini, para penyembah kubur itu menganggap anna haula amwat yashfa'una lahum, bahwa orang-orang yang sedang mati itu dapat memberikan syafaat bagi mereka, wa tawassatu nam indallah, yaitu sebagai perantara bagi mereka di sisi Allah dalam memenuhi hawaijihim, dalam memenuhi keinginan kebutuhan mereka. Nah itu. Jadi mereka ketika menganggap permohonan-permohonan mereka ini dimohonkan oleh wali-wali yang mereka minta orang telah mati ini di sisi Allah. Itu syafaat yang mereka katakan itu. Ya, akan menjadi syafaat mereka di sisi Allah. Itu yang mereka maksud. Ini bukan berarti mengingkari tentang ada syafaat. Syafaat itu benar ada. Tapi syafaat yang diingkari, syafaat yang dipahami seperti pemahaman orang musyrikin. Yaitu mereka datang ke kuburan-kuburan orang soleh mereka, lalu mereka meminta kepada orang soleh tersebut, kebutuhan-kebutuhan mereka untuk dimohonkan kepada Allah oleh orang soleh itu kepada Allah. Jadi mereka transfer melalui itu. Mereka tidak berani langsung kepada Allah dengan alasan kami ini orang-orang yang jauh dari Allah, orang yang banyak dosa, orang yang kotor, tidak mungkin langsung kepada Allah, harus melewati wali, harus melewati perantara ini. Mereka lah yang beri syafaat kita, insya Allah. Itu yang mereka maksud. Orang-orang musyrikin dahulu. Tapi syafaat para nabi akan beri syafaat kelak di akhirat. Tapi dimintanya kepada Allah, bukan kepada nabi itu. Karena nabi pun tidak akan bisa beri syafaat tanpa izin Allah SWT. Dan itu banyak sekali ayat menegaskan. Seperti dalam surat dalam ayat kursi, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapa yang bisa beri syafaat di sisi Allah kalau bukan tanpa izin Allah SWT. Inilah kecuali dengan ada izin Allah SWT. Para malaikat pun, yang memberi syafaat, tidak bisa mereka memberi syafaat tanpa izin dari Allah SWT. Dan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebutkan wa kam mimmalakin fis samawati wal ardi afan wa kam mimmalakin fis samawati la tu'ni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit tidak ada bisa ada artinya syafaat-syafaat mereka. La tu'ni syafa'atuhum syai'an. Tidak ada dapat memberikan syafaat sedikit pun illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Allah telah memberikan izin kepada siapa yang dihendaki dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maka oleh sebab itu para nabi memang betul akan beri syafaat nanti. Kalau kita membolehkan sekarang orang meminta syafaat kepada nabi di dunia, kata para anbiya tidak meninggal, berarti tidak ada syirik. Orang bisa minta ke Adam, orang minta ke Nuh, bisa minta kepada Musa, Isa, kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sudah banyak sudah sesembahan begitu. Berarti tidak salah orang-orang kafir yang dulu, orang musyrik dahulu, kalau mereka meminta kebutuhan-kebutuhan mereka seperti itu. Tetapi kalau di akhirat, ketika sebenarnya di dunia, waktu para nabi masih hidup, mereka minta kepada nabi mereka. Ya, di antara di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, sahabat datang bertemu Rasulullah SAW secara langsung, berbicara, ya Rasulullah doakan kepada Allah, Allah menurunkan hujan. Ya Rasulullah tolong doakan kepada Allah, Allah membalikan penglihatanku. Ya Rasulullah tolong doakan kepada Allah, agar Allah menyembuhkan penyakitku. Itu bukan di rumahnya dia. Dan Rasulullah ada di rumah Rasul juga tidak, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka langsung datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan permohonan mereka untuk didoakan kepada Allah. Ya. Di akhirat kelak sama seperti itu. Ketika manusia semua sudah hidup, dibangkitkan dari kubur mereka. Para anbiya juga sudah dibangkit di kubur mereka. Yang pertama dibangkit, tapi jelas Rasulullah SAW. Mereka berkumpul di padang mahsyar dan mereka mengalami kesusahan yang luar biasa di padang mahsyar. Mereka datang kepada Adam, mereka datang kepada Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, kepada Isa, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua mereka mengatakan, ala taro mimma nahnu fi, ishfa' lana inda rabbik. Semua mereka mengatakan, tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami di sini? Tolonglah mohonkan kepada Rabbmu. Jadi bukan mereka katakan, nas'aluka syafa'atuka ya Muhammad, ya Nuh, tidak demikian. Mereka tidak katakan, mana syafa'atmu, berilah kami syafa'atmu, tidak demikian. Tolong mohonkan kepada Tuhanmu agar engkau diberi izin beri syafaat untuk kami. Makanya selepas itu Rasulullah SAW dan yang beri syafaat di tempat itu, ya, maka Rasulullah SAW bersujud memohon kepada Allah agar diizinkan beri syafaat kepada umatnya. Nah, jadi jangan pula dibuat isu, oh ini orang anti syafaat. Bukan, syafaat itu terbagi dua. Syafaat manfiyah wa syafaat mutbatah. Syafaat yang dinafikan, yang merupakan bagian dari kesyirikan. Syafaat yang ditetapkan, syafaat yang memang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syafaat itu ma'alalillah syafa'atu jami'ah, milik Allah semua syafaat itu. Jadi, memang para nabi dijanjikan syafaat, tetapi mereka tidak bisa memberikan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dengan hadis-hadis yang bicara tentang syafaat, terutama syafaat di pada masa tersebut. Baik. Kemudian di sini jelaskan ya. Demikian pula persangkaan para penyembah kubur yang klasik maupun modern ini bahwa mereka orang-orang mati tersebut dapat beri syafaat kepada mereka. ya, orang-orang mati tersebut dapat memberi syafaat kepada mereka, ya, dan menyampaikan permohonan mereka, yang menjadi pentera mereka insyaAllah dalam memenuhi kebutuhan mereka saat di dunia sekarang. Ya, orang sudah mati ini diminta agar menyampaikan permohonannya kepada Allah. Di mana? Di hati ada menyakini bahwa orang mati itu dapat mengetahui sesuatu yang gaib di dunia ini. Ya. Ini satu bagian dari sifat rububiyah Allah SWT. Karena tidak ada tahu yang gaib di dunia ini, di alam ini, kecuali Allah SWT. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi wal ghaiba illallah. Tidak ada satu pun di langit bumi yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujar mereka menyebut wa yaquluna ma na'budu illa yuqarribuna ila zulfa. Mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali. Jadi mereka memang mengatakan itu sembahan mereka itu tujuan kami kecuali hanya untuk mendekatkan orang-orang yang mereka minta itu dekat mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedekat-dekatnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa ya'budu min dunillahi ma la yadurru wa la yanfa'u. Mereka mengambil sesembahan dari Allah, menyembah dari sesembahan Allah, sesuatu yang tidak mudarat, tidak manfaat untuk mereka. Dan mereka alasannya apa? Ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Inilah hujannya orang musyrikin dahulu. Mereka datang ke kuburan-kuburan orang-orang yang mereka kagung-agungkan, lalu mereka meminta. Hujannya apa? Sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Dan sebagian orang musyrikin Arab dan Nasara, ya, tasawwaru fi ma'mudatihim, mereka tergambar, membayangkan dalam sesembahan mereka itu, annaha waladullah. Mereka gambarkan, dalam imajinasi mereka, bahwa dia adalah anak Allah. Sebenarnya orang Arab musyrikin mengatakan malaikat anak perempuan Allah, atau orang Nasara mengatakan Isa adalah anak Allah. Kaum musyrikul Arab abadul malaikat. Orang-orang musyrikin Arab menyebut para malaikat ala anna hamadatullah, bahwa mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Orang Nasara menyembah Masih dan meyakini bahwa dia adalah anak laki-laki Allah, ibnullah. Ar-radu ala hadhihi tasawwurat batilah. Nah, sekarang bantahan terhadap keyakinan-keyakinan yang sesat begini. Nah. Bantahan terhadap ala hadhihi tasawwurat atau pemahaman yang batil ini. Faradda ala hadhihi tasawwurat batilah jami'an bima ya'ti. Allah telah membantah semua pemahaman, paham-paham yang batil ini dengan bantahan sebenarnya yang berikut ini. Pertama, Allah SWT membantah orang-orang menyembah berhala. Dengan firman-Nya, afara'aytum Lata wal Uzza wa manata thalatha al-ukhra? Tidakkah engkau perhatikan Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga lainnya? Makna ayat adalah sebenarnya dijelaskan Imam Qurtubi adalah, apakah kalian melihat tuhan-tuhan yang kalian sembah itu, Lata wal Uzza wa Manah itu, ya, anak fa'at au darrat? Apakah membapak memberi manfaat? Apakah ada dia memberi manfaat atau dapat memberi mudarat? Hatta takun syuraka'a lillahi ta'ala. Sehingga kalian persekutukan dia, berhala-berhala itu dengan Allah SWT. Ya, sehingga dia layak dipersekutukan dengan Allah SWT. Wahal dafa'at an nafsiha hinama hatamaha Rasulullah SAW. Apakah berhala-berhala yang kalian sembah itu dapat membela dirinya ketika Rasulullah SAW menghancurkannya? Demikian pula sahabatnya. Ya, ketika Rasulullah SAW atau maka ada sekitar 360 patung di sekitar Ka'bah. Rasulullah SAW berisyarat dengan tongkatnya. Ya, ja'alha qadhahakal batil inna batil kana dhuqa. Semuanya pada berjatuh. Demikian pula berhala yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, kalau memang dia Tuhan kalian, coba tanya sendiri. Ya. Lalu mereka mengatakan, engkau sudah tahu bahwa dia tidak bisa bicara. Loh. Tuhan saja tidak bisa bicara, gimana kalian bisa mendapat apa-apa dari dia? Kan gitu. Nah, maka tafsirnya adalah apakah dia manfaat untuk dirinya ketika, ya, maka disebutkan dalam Al-Quran juga gambarannya, seandainya lalat saja kencing, buang kotoran di atas palanya, di hidungnya, di mulutnya, ya, bisakah dia menghalau lalat? Nggak bisa. Bagaimana dia menjangankan untuk penyembahnya, untuk dirinya sendiri tidak berbuat apa-apa. Dan juga firman Allah SWT, wa'atul alihna ba Ibrahim, bacakan kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi, ketika dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ma ta'buduna, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fa nadhullaha aqifin, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tunduk kepadanya. Qala hal yasma'una idza tad'un, apakah berhala-berhala itu dapat mendengar kalian kalau kalian memohon kepadanya ketika kalian meminta? Aw yanfa'ukum ayadurrun, atau memberi faat dan mudarat, atau menolak mudarat untuk kalian, gitulah, yang memberi faat atau menolak mudarat dari kalian, atau memudaratkan kalian, kalau kalian tidak mau menyembahnya. Qalu, nah, ini hujahnya tadi. yang kita sebut seluruh hujahnya adalah budaya nenek moyang. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alu. Mereka menjawab, demikian kami dapati nenek-nenek moyang kami melakukan. Ya. Demikian nenek-nenek moyang kami ya berperilaku atau berbuat. Demikian kami dapati membuat melakukannya. Kami dapati nenek moyang melakukannya, mereka melakukannya gitu. Ya, bal wajadna aba'ana, kami telah demikian tetapi kami mendapati nenek-nenek moyang kami seperti demikian mereka melakukan. Nah, itu hujahnya tetap budaya, perbuatan nenek moyangnya. Nah. Faqad wafaqu 'ala anhajil asnam la tasma'u du'a. Di sini jelas jawaban mereka sebetulnya mengakui bahwa berhala-berhala mereka sembah itu tidak dapat mendengar permohonan doa mereka. Wala tanfa', tidak memberi manfaat, wala tadur, tidak pula memberi mudarat. Memberikan mudarat. Wa inna mahduha taqlil li abaihim. Alasan mereka menyembahnya adalah hanya taklid kepada nenek-nenek moyang. Ya, fanatik. Ya. Wa taqlidu hujjatun batilah. Fanatik itu hujah yang sangat batil. Wa radda 'ala man 'abada al-kawakib wasyamsa wal-qamar. Allah juga telah bantah orang-orang yang menyembah benda-benda langit, ya, matahari dan bulan, bintang-bintang, dengan firman-Nya, wasyamsa wal qamara wan nujum musakharatin bi amri. Matahari, bulan dan bintang-bintang itu adalah diatur berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, diatur, bukan dia yang mengatur. Dia aja diatur Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memperjalankannya. Wa biqauli, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala membantah, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara bukti-bukti ayat ketanda kebesaran Allah itu adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan tidak pula kepada bulan. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Itu Allah sebutkan. Jangan sujud matahari dan bulan. Itu hanya tanda-tanda kebesaran Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah juga membantah orang menyembah malaikat. Malaikat, di mana lagi? Mulia kan tahu. Ya, tidak punya dosa. Yang selalu taat. La ya'suna ma amara wa la ya'suna ma amara Allah. La ya'su 'alaiha malaikatun ghiladun syadla'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah ingkar, tidak pernah durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu mengikuti perintah-perintah yang Allah perintahkan. Ya. Allah bantah orang-orang menyembah malaikat dan juga Masih, Al-Masih yaitu Isa anak Maryam, ya, alaihissalam. Alalam waladullah, yang mereka katakan sebagai anak Allah. Dengan firman-Nya Allah katakan, "Wa ma takhadallahu min waladin." Allah tidak pernah mengambil anak. Allah tidak pernah memiliki anak. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Anna yakuna lahu waladun wa lam takul lahu sahibah." Bagaimana dia mempunyai anak dan dia sendiri tidak punya sahibah, istri? Tidak boleh istri gitu. Wa biqaulihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak juga tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun ada baginya tandingan-tandingan. Ya. Lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya seorang pun sebagai tandingan-tandingan. Itu tidak ada satu pun baginya tanding-tandingan. Baik, itulah berapa hal yang dijelaskan tentang rubiyah, bahwa sebenarnya orang-orang yang berbuat syirik tadi juga mereka terdapat mengakui sebagian sifat-sifat rububiyah pada sesuatu yang mereka sembah itu. Itu intinya. Jadi mereka melencengkan makna rububiyah pun tidak diberikan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Demikian dapat kita bahas. Persilakan jika ada pertanyaan untuk dibacakan. Kita lihat di ya, tidak boleh. Semua diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak kena harap dipuji, kena harap disanjung, tidak. Itu namanya riya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsinya, berfirman dalam hadis qudsi, Ya, terkandung dalam hadis kursi, Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah SWT, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Orang melakukan sebuah amal dan dia gabungkan antara aku dan selain aku dalam niatnya, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Amalnya ditolak dan tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menggandakan dalam niat semata-mata harap kepada Allah Subhanahu wa taala dipuji. Harap pujian adalah bagian dari bentuk riya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustaz mau bertanya, apakah boleh atau tidak membaca qasidah burdah? Jazakumullah khairan. Baik, saya tahu sepanjang saya isinya qasidah burdah itu ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Dan tujuan kita adalah untuk bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau qasidah burdah ya, itu isinya ada kesyirikan di dalam ya, yang dikatakan oleh Ibnu Arabi ya, qasidah burdah kalau salah Ibnu Arabi ya, betul. Yang di situ dia katakan wa inna min ilmika ilmul qalami wal lawhi. Sesungguhnya di antara ilmumu adalah yang dia memuji Rasulullah SAW ya, ilmumu adalah ilmu menguasai ilmu yang dicatat oleh pena di Lauh Mahfuz. Nah, ini suatu hal yang berlebihan memuji Rasulullah SAW. Ya, ada nilai-nilai kesyirikan di situ. Dan juga disebutkan wa inna min saya kurang hafal lagi ya baiknya dari awal itu disebutkan ya akramal khalqi mali aludu ya. Dia memuji, ya makhluk yang paling mulia. Tiada tempatku untuk mengadu selain kepadamu. Nah ini syirik. Rasulullah SAW menyuruh kita semuanya untuk memohon kepada Allah SWT. Rasulullah SAW memang hamba Allah yang mulia. Tapi beliau bukan berarti memiliki sesuatu di luar kemampuan beliau. Ya, yang mampu memberi kebaikan hanya Allah SWT. Melindungi dari keburukan hanya Allah SWT. Nah, oleh sebab itu, para sahabat tidak pernah meminta perlindungan kepada Rasulullah SAW, ya, kecuali dalam hal yang memang nyata, yang kemampuan makhluk boleh, ya. Karena meminta perlindungan itu ada dua, hal yang dari yang gaib tidak mampu kecuali Allah SWT, atau yang nyata ada makhluk yang kita minta juga nyata. Ada orang mau mukul kita, kemudian ada polisi, kalau minta tolong kepada polisi ya boleh, itu enggak syirik. Tapi kalau kita mau dipukul orang, sedang dikejar oleh maling atau umpamanya dikejar oleh begal umpamanya, lalu dia panggil kiainya dalam hatinya, ya tolong kiai, ya cepat kiai, ya dikuatkan kepada Allah dia minta tolong. Ini syirik, jelas. Ya kan? Karena kiai tidak ada berada di tempat tersebut. Atau ustadznya tidak ada di tempat tersebut. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah enggak ada pertanyaan? Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau dari majelis adz-dzikrat tidak ada juga yang masuk pertanyaan ya. Baik. Tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di dulu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.